تفضل. مشكورا. جزاك الله خيرا. نعم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Dan kita sebagai umat Islam, sebagai hamba-hamba Allah, hendaknya senantiasa mengikuti petunjuk dan agama yang benar ini, agar Allah mematikan kita di atas kebenaran. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kembali kita belajar adab, karena memang dengan adab itu hidup menjadi indah. Kita pun akan menjalani kehidupan ini dengan penuh kedamaian dan ketentraman. Karena adab itu yang memperindah sikap kita. Apa gunanya pakaian yang bagus? Apa manfaatnya aksesoris yang mahal? Apabila ternyata perilaku, adab orang tersebut tidak baik. Apalagi kalau dia seorang penuntut ilmu, yang seharusnya levelnya naik dibandingkan orang awam. Karena penuntut ilmu ini, dia sedang berlomba-lomba mengumpulkan pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seharusnya dia menjadi orang yang pertama yang mengamalkan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ingat, Allah tidak melihat kepada rupa kita. Di saat manusia sibuk dengan tubuhnya, di saat banyak wanita sibuk dengan kulitnya, dia akan melakukan berbagai macam perawatan agar dirinya menjadi sosok yang indah dalam penampilannya. Tapi semua itu akan menjadikan pahit hidupnya dan akan merubah pandangan manusia terhadap dirinya kalau ternyata akhlak, perilaku, etika, dan sopan santun dia tidak baik. Maka semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, khususnya bagi para santri-santri dan santriwati yang sedang belajar Al-Quran Karim. Baik, kita sampai di halaman 41 ya, berkaitan dengan berpenampilan yang sopan, yang rapi. Tafadhol. Nah. Berpenampilan sopan. Hendaknya ia mendatangi gurunya dengan keadaan yang sempurna, rapi, suci, telah bersiwak, hatinya tidak sedang disibukkan dengan hal lain, dan tidak masuk sebelum meminta izin jika gurunya berada di tempat yang memerlukan izin sebelum memasukinya. Barakallahu fiik. Jika memasuki majelis, bicara penampilan, maka ternyata perlu juga kita berpenampilan yang baik. Tapi di sini ada satu hal yang mungkin tidak diterjemahkan oleh penerjemahnya, di mana disebutkan di sini keadaan yang sempurna, muttasifan bima dzakarnahu fil muallim. Muttasifan yakni bersifat seperti apa yang kita sebutkan dalam dalam sifat-sifat guru. Jadi di pembahasan sebelumnya dibahas guru itu harus seperti apa, dia harus tawadhu, ya, dia harus menjadi orang yang murah senyum, yang enak, seperti itu. Santri pun dituntut untuk menjadi seperti itu. Maka di sini pentingnya guru menjadi contoh. Kenapa? Karena manusia itu lebih mudah terpengaruh dengan apa yang dia lihat daripada dengan apa yang dia dengar saja. Apabila dia mendapati gurunya sosok yang humble, tawadhu, murah senyum, berseri-seri, mudah menyapa, ngomongnya baik, enak, kata-katanya juga menyenangkan hati. Nah, itu insya Allah murid akan mengikuti. Maka di sini disebutkan, hendaklah dia mendatangi gurunya dengan keadaan yang sempurna. Sempurna seperti apa? Seperti yang sudah disebutkan, bagaimana sosok seorang guru tadi. Dengan sifat-sifat yang baik dan mulia. Kemudian disebutkan di sini, rapi, ya, suci, usahakan dia bersuci, wudhu, ya. Walaupun kita tahu bukan termasuk syarat sahnya orang belajar harus bersuci, tapi karena ini berkaitan dengan adab orang yang belajar Al-Qur'anul Karim, di mana kemungkinan dia akan menyentuh mushaf, maka lebih baik dia dalam kondisi bersuci. Kemudian musta'milan lisiwak. Ya Allah, ya. Urusan sikat gigi. Ini ternyata dari dulu termasuk adab. Seorang santriwati jangan masuk kelas kecuali sudah sikat gigi. Kalau bisa dia bawa siwak sebelum masuk ke ruang kelas, dia pakai siwak yang dari kayu itu. Atau dari akar pohon itu dia pakai. Dia bersihkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Jikalau aku tidak takut memberatkan umatku, pasti aku suruh mereka untuk pakai siwak setiap salat. Jadi kalau sikat gigi itu dianjurkan sehari dua kali, kalau siwak itu lima kali. Lima kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka ketika engkau hendak belajar, dan ini subhanallah, Nabi mengajarkan kepada kita kebersihan, mengajarkan kepada kita bagaimana merawat tubuh kita, merawat gigi kita, maka disebutkan di sini, musta'milan lisiwak, telah bersiwak, dia pakai siwak. Taib, ini bicara bagaimana penampilan dia rapi, bajunya rapi, bukan yang mahal, bukan yang mewah. Kemudian dia bersuci, farighal qalbi minal umuri syaghilah, hatinya tidak disibukkan dengan hal lain. Maka handphone ini termasuk yang membuat kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Kalau sebelum masuk kelas pegang handphone, masuk kelas, duduk, gurunya datang, pikirannya kemana-mana. Makanya terkadang sebagian santri, sebagian penuntut ilmu itu, kalau gurunya sedang belum nyampe, dia sibuk dengan handphonenya. Yang buka WhatsApp ke, yang mungkin dia nonton, yang mungkin dia baca sesuatu, berita. Tolong ketika engkau mau belajar, pikiran itu harus dibersihkan dari segala hal yang menyibukkan kita. Kalau mau nunggu gurunya belum datang, mau pegang handphone, silahkan pegang handphonenya, baca yang berkaitan dengan pelajaran. Karena itu akan membantu konsentrasi, bukan malah memecahkan konsentrasi. Tapi kalau kita ternyata buka sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran, ketika gurunya datang, kita belum konsen. Saat teman-teman yang lain sudah mendapatkan manfaat dari penjelasan gurunya, nih anak nggak dapat. Karena masih kemana-mana kepikiran. Mungkin dia tadi ngelihat, umpamanya dia buka toko online ya. Ntar lagi nih 5 menit lagi mau datang nih gurunya. Dia buka toko online, mau beli ini, beli itu. Akhirnya ketika gurunya datang, pikiran dia sedang di pasar. Maka ini menjadi adab yang perlu dipraktekkan oleh para penuntut ilmu. Kemudian disebutkan di sini, tidak masuk kecuali dengan izin. Kalau memang gurunya ada di tempat yang harus izin. Artinya dalam ruangan yang tertutup. Beda kalau masjid terbuka, ya langsung duduk aja. Tapi kan ada yang model di kelas. Ketika model seperti gurunya ngajar di kelas, jangan masuk kecuali izin. Nggak dikasih izin, jangan masuk. Dan kita tahu adab izin itu 3 kali. Al-istidhanu salat. Kadang-kadang ada gurunya memang yang tidak mau murid masuk setelah dia. Oleh karena itu ketika guru masuk, pintunya ditutup sama guru. Ini menunjukkan bahwa sang guru nggak mau murid masuk setelah dia. Ketika dia minta izin, assalamualaikum. Sekali, assalamualaikum 2 kali, 3 kali, nggak dibukain pulang. Jangan maksa masuk. Karena engkau sudah telat, dan engkau dapat mengganggu konsentrasi anak-anak yang datang lebih dahulu. Kadang-kadang sebagian penuntut ilmu itu marah. Kenapa aku nggak boleh masuk? Aku kan telatnya dikit. Aku kan ke toilet. Aku kan gini. Engkau mungkin bisa punya 1000 alasan. Tapi apabila engkau sudah ditutup pintunya dan guru tidak memberikan izin kau masuk, jangan masuk. Kemudian di sini, jika masuk ke majelis, hendaklah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Karena kita tahu, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Kalau ada satu yang jawab, sudah selesai. Jadi nggak harus semuanya jawab. Kalau memang dia bisa mengucapkan toib. Dilanjutkan bacaannya. Jika mau masuk ke majelis. Jika memasuki majelis, hendaknya mengucapkan salam kepada orang-orang yang hadir dan menghaturkan salam khusus padanya. Begitu pula ketika hendak beranjak pulang, sebagaimana tercantum dalam hadis, "Falaisatil ula bi ahaqqa minat tsaniyah." Tidaklah salam yang pertama lebih utama dari yang kedua. Barakallahu fiik. Naam. Ini bicara salam, masuk salam, keluar salam. Dan bicara keluar ya, ketika mau pulang. Maka tolong dijaga adab, jangan engkau berdiri meninggalkan majelis walaupun sudah selesai, kecuali kalau gurunya sudah pergi. Apabila itu di kelas, udah selesai nih gurunya, mungkin gurunya sudah mau pulang ya, dia masukkan absen, mamanya dia merapikan tasnya, dia belum keluar kelas, jangan keluar. Sampai gurunya yang keluar terlebih dahulu. Ini dalam rangka mengagungkan ilmu dan mengagungkan orang yang membawa ilmu tadi. Lu kan udah selesai waktunya. Ya, di kelas itu bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi juga mendidik adab dan karakter seseorang. Di sini disebutkan sebuah hadis bahwasanya tidaklah yang pertama lebih utama daripada yang kedua. Artinya ketika mau berpisah ucapkan assalamualaikum juga baru pergi. Baik, dilanjutkan. Janganlah yang melangkahi. Tapi masih terhubung? Ustaz, tadi sempat terputus. Siap, tafadhali. Janganlah ia melangkahi kumpulan orang-orang, akan tetapi hendaknya ia menduduki tempat yang tersisa dari majelis tersebut, kecuali jika sang guru mengizinkannya untuk maju atau orang-orang di sekitarnya mempersilahkannya. Barakallahu fikum, ini adab juga. Nabi SAW pernah lagi khutbah Jumat, tahu-tahu ada sahabat yang datang, melangkai orang-orang yang udah duduk lebih dahulu. Mungkin dia lihat ada tempat di depan ya, yang mungkin dia duduk di situ, dilangkai nih orang-orang. Ini tanda orang itu kurang adabnya. Nabi SAW mengatakan kepada orang yang melangkahin pundak-pundaknya orang itu ketika khutbah Jumat, ijlis. Laqad anaita wa adzait. Engkau sudah terlambat ganggu orang lagi. Udah datangnya terlambat menyakiti orang lain. Orang itu lagi fokus dengerin, tahu-tahu ada yang melangkah di samping dia, melangkah lagi. Maka duduklah di majelis yang tersisa. Oh, anak kepingin deket. Ya, kok kalau kepingin deket, datangnya lebih awal. Jangan datangnya terlambat, ingin duduk di paling depan. Kecuali di sini disebutkan. Kecuali gurunya. Karena ada orang-orang, mungkin ada murid-murid yang penting ya, buat sang guru, yang mungkin dia akan mencatat, dia akan membaca untuk sang gurunya. Suaranya bagus dan lantang. Tapi mungkin dia punya sesuatu yang menyebabkan dia terlambat, gurunya mengatakan, sini maju ke depan. Ya udah, karena disuruh sama gurunya, engkau maju ke depan sebagai bentuk taat dan patuh kepada guru. Murid-murid yang lain, ya menghargai hal itu. Atau karena memang yang murid-muridnya tahu, fulan ini, Masya Allah, dia harus dekat sama guru, karena dia yang akan menulis, mencatat, sehingga murid-murid yang lain mendapatkan manfaat dari dia. Kalau tidak, jangan. Baik. Dilanjutkan. Jangan menyuruh seseorang berdiri kemudian ia menempati tempat duduknya, walaupun orang tersebut merelakannya. Sikap ini tidak meneladani Ibnu Umar. Oh, ini sikap ini. Kecuali jika dengan majunya ingin. Nah, tunggu sebentar. Sikap ini tidak meneladani Ibnu Umar. Sikap ini dalam rangka meneladani Ibnu Umar. Ya, diganti tadi. Sikap ini tidak meneladani Ibnu Umar, tapi sebagai bentuk, atau tadi sebagai bentuk meneladani Ibnu Umar. Dilanjutkan. Sikap ini sebagai meneladani. Sebagai bentuk meneladani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kecuali jika dengan majunya ia terdapat maslahat bagi para hadirin atau karena sang guru menyuruhnya. Barakallahu fikum. Iya. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dia meriwayatkan sebuah hadis sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisi. Janganlah seseorang di antara kalian membangunkan seorang dari majlisnya, thumma yajlisu fihi, kemudian dia menduduki tempat duduk itu. Walakin tawassau wa tafassahu. Tapi berusaha kalian untuk memperluas dan memperlebar. Jadi bukan orang itu diberdirikan kemudian kau duduk, tapi diluasin. Artinya orang itu tetap di tempatnya. Mungkin yang di kanan ngiri sedikit, yang di kiri ngiri sedikit sehingga ada tempat untuk duduk. Tapi bukan dengan membangunkan orang itu kemudian dia mendudukinya. Disebutkan oleh Imam Bukhari, وَكَانَ ابْنُ عُمَرْ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ. Ini yang tadi dikatakan sebagai bentuk meneladani Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan biasanya Abdullah bin Umar bin Khattab, kalau ada orang yang berdiri dari majelisnya, Dia ingin mempersilahkan Abdullah bin Umar untuk duduk di situ. Abdullah bin Umar enggak duduk di situ. Enggak. Kan ada kadang, fadol, fadol, fadol, duduk di sini. Kemudian orang ini pindah. Abdullah bin Umar enggak duduk di situ. Maka hendaklah kita tadi meneladani Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Walaupun orang itu merelakan. Biasanya karena dilihat ini seorang ustadz, seperti Abdullah bin Umar bin Khattab ya, sahabat yang merupakan alim dari ulama para sahabat, dia enggak mau duduk. Ini juga jadi pelajaran buat yang lainnya. Jangan engkau bergembira kalau ada yang berdiri kemudian mempersilahkan engkau duduk. Lalu engkau berpikir, oh aku orang yang memiliki kedudukan lah. Hendaklah memperluas dan memperlebar tempat itu. Kemudian di sini disebutkan, kecuali dengan majunya, jika dengan majunya ia terdapat maslahat bagi para hadirin. Atau karena sang guru menyuruhnya. Ini ada dua alasan. Kadangkala gurunya nyuruh dia maju, atau memang hadirin tahu orang ini harus duduk di situ. Karena memang ada maslahat buat mereka. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada mereka, kepada kalian, luaskan majlisnya, lebarkan majlisnya, Allah akan luaskan buat kalian. Kadang-kadang kita ini kalau lagi duduk di majelis ya, sama ustadznya disuruh maju atau disuruh ke depan, kita nggak mau. Kita merasa kita duduk di sini lebih dahulu. Enggak, engkau tidak diberdirikan. Tapi engkau diminta untuk memperluas. Kadang-kadang masjidnya kecil, jamaahnya sudah membludak, pada berdiri semua. Apa yang kau lakukan? Diam saja? Merasa ini majelis-majelisku? Nah, di sini termasuk adab. Allah menyuruh kita meluaskan. Maju dikit. Nanti akan ada ruang di belakang. Kalau setiap orang maju, anggap 2 senti. Dia maju 2 senti. Tapi dikali 10 orang, udah 20 senti itu, ada tempat. Kalau yang maju 30 orang, 2 sentian, udah berapa? Udah 60 senti. Lebih setengah. Setengah meter. Udah cukup orang-orang untuk duduk. Tapi ingat, jangan sampai kita membangunkan orang dari sana. Dan di sini disebutkan dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, qala, kunna idza ataina an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dulu kalau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalasa ahaduna haitsu yantahi. Biasanya kita akan duduk di tempat terakhir sudah, yang tersisa. Bukan malah melangkain orang ya untuk duduk di tengah atau membangunkan orang supaya kita duduk di sana, enggak. Baik, dilanjutkan. Jangan pula duduk di tengah-tengah halaqah kecuali mendesak ataupun duduk menyisip di antara 2 orang tanpa izin dari keduanya. Jika masih ada tempat di majelis untuknya, hendaknya ia duduk dan bergabung. Taib, ini duduk di tengah-tengah halaqah ya. Kan halaqah itu bentuknya seperti setengah putaran biasanya atau melingkar ya. Disebut halaqah seperti itu. Jangan sampai engkau tahu-tahu duduk di tengah sana. Dengan harapan lebih dekat sama gurunya. Enggak. Di tempat terakhir engkau sudah. Karena memang sudah gurunya itu kadangkala sudah bikin jarak. Antara dia dengan muridnya mungkin anggap ada 1 meter. Kan ada jarak tuh. Jangan duduk di tengah sana. Illa li darurah. Kecuali kondisinya mendesak. Contoh yang mendesak di belakang udah gak ada tempat. Hujan turun deras. Dia mau gak mau harus di situ duduknya. Tapi usahakan ketika duduk di tengah itu, ya minta maaf atau minta izin sama gurunya. Kemudian disebutkan di sini, tidak boleh duduk ataupun duduk menyisip di antara 2 orang tanpa izin dari keduanya. Iya, baina sahibain. Antara 2 orang yang bersahabat. Kadangkala kan orang ini datang ke majelis barengan nih. Si A sama B ini adalah sahabat. Dia duduk di majelis berdampingan. Kita gak boleh duduk di tengahnya memisahkan mereka. Gak boleh. Kecuali dapat izin. Kalau dikasih izin, disebutkan jika masih ada tempat di majelis untuknya, ini mungkin terjemahannya diperbaiki. Jika diluaskan, jika diluaskan untuknya, artinya dua sahabat ini memperluas tempat untuk orang ini, untuknya, hendaklah dia duduk dan bergabung. Baru dia boleh duduk. Dan ucapan bergabung ini, wallahu alam ya, di sini disebut wadhamma nafsahu, dia menghimpun dirinya. Yang ana fahami, kalau tadi ada dua orang sahabat yang duduk, kemudian dikasih tempat antum sama dua orang ini, tolong duduk, tapi jangan akhirnya nguasain. Tapi ya udah, engkau duduk, bagaimana menghimpun dirimu supaya orang ini tetap bisa berdekatan. Karena kadang-kadang ada orang jamaah yang dikasih tempat malah merajai. Duduknya seenak dia, ini dua orang ini sudah memperluas tempat sehingga mereka duduknya harus sempit buat mereka. Yang baru duduk malah bersila tanpa memikirkan keduanya. Ada memang tabiat-tabiat buruk seseorang. Sampai ada istilah. Istilah apa ya? Istilah di bahasa Jawa ya, dikasih hati, grogor rempelo katanya. Jadi udah dikasih sesuatu, malah dia mau ngambil yang lainnya. Kalau engkau dikasih izin duduk, tadi engkau berusaha untuk menghimpun dirimu, jadi bukan malah duduknya diluas-luasin, tapi udahlah duduk. Yang penting alhamdulillah sudah punya tempat duduk. Ini adab bermajlis. Yang terkadang sebagian orang belajar hadir di majelis ilmu tanpa belajar adab, terkadang dia di majelis itu malah menyakitin orang lain. Seharusnya dia pulang dapat pahala, malah dia pulang dapat dosa. Seharusnya dia pulang diampuni dosa-dosanya, ternyata dia gak diampuni dosa-dosanya. Gara-gara ada adab yang tidak dijaga. Baik. Dilanjutkan. Bersikap sopan dan bergabung dengan hadirin. Hendaknya ia juga bersikap baik dan sopan pada hadirin yang menghadiri majelis sang guru, karena hal itu merupakan adab terhadap guru dan demi menjaga majelisnya. Barakallahu fikum. Di sini ada yang perlu ditambahkan. Duduk di hadapan sang guru sebagai dengan tidak meninggikan suhu. Nah, yang ada yang perlu ditambahkan di sini, hendaklah ia bersikap baik dan sopan pada hadirin. Sebelum hadirin ini ditambahkan ma'arifqatihi, bersikap baik dan sopan pada kawan-kawannya dan para hadirin. Jadi kadangkala yang datang ke majelis itu kan kayak model nih, anak-anak yang sekarang sedang belajar di Markas Ahli Mahabbatillah. Kadangkala mereka udah punya kawan tuh. Pemaya santrinya ada 20 orang. Nah, itu kawan-kawan dia. Tapi kadangkala ada orang lain yang ikut hadir di majelis itu. Maka disebutkan di sini, hendaklah dia beradab, bersikap baik dan sopan kepada siapa? Kepada kawan-kawan dia, sesama penuntut ilmu, dan kepada orang-orang yang hadir di majelis syekh tersebut. Kenapa kok disuruh seperti itu? Kenapa kok adab kita bukan hanya sama guru? Kenapa harus beradab sama kawan? Kenapa harus beradab sama yang hadir juga di situ? Di sinilah muslim. Muslim itu mubarak, penuh dengan berkah. Dimanapun dia berada, dia baik. Kata Nabi SAW, al-mu'min kan nahla. Orang beriman itu seperti lebah. Lebah madu ya. Kita lihat lebah madu ini, walaupun jumlah mereka banyak, lalu mereka datang ke taman bunga, tidak ada satupun bunga yang dia rusak. Dia akan ambil yang terbaik, dan dia akan pergi tanpa meninggalkan jejak yang buruk. Gak ada ceritanya pemilik taman, pemilik kebun, kemudian marah-marah sama lebah. Gak ada. Bahkan mereka berterima kasih sama lebah. Orang beriman itu seperti itu. Kanahlah. Ibaratkan seekor lebah. Dia kalau datang ambil kebaikan, dia tinggalkan kebaikan pula. Maka di sini dia beradab kepada kawan-kawannya dan kepada yang hadir di majlisnya itu. Dan disebutkan di sini, fa inna dzalika ta'addubun ma'a syekh. Seperti ini merupakan adab terhadap guru. Jadi kita bersikap baik kepada kawan dan kepada yang hadir di majlisnya guru itu sebagai bentuk adab terhadap guru dan demi menjaga majlis tersebut. Semua orang yang hadir di majlis itu insya Allah ingin mendapatkan faedah, ingin mendapatkan manfaat. Kalau kita hadir gak pakai adab, kadangkala ilmu yang didapatkan malah gak banyak atau bahkan gak ada. Gak berkah tuh. Baik. Kemudian dilanjutkan. Duduk di hadapan sang guru. Duduk di hadapan sang guru sebagai murid dengan tidak meninggikan suara, tertawa, atau banyak bicara jika tidak perlu. Tidak memain-mainkan tangan atau anggota badan lain maupun menoleh ke kanan atau ke kanan dan ke kiri tanpa ada keperluan. Tetapi hendaknya ia memperhatikan sang guru dan mendengarkan perkataannya dengan saksama. Masya Allah, barakallahu fiik. Duduknya murid itu, ya duduk sebagai murid. Murid itu gimana sih duduknya? Jangan engkau murid duduknya seperti guru. Guru itu kleh, dia mungkin duduknya di atas ya. Mungkin dia bersila di atas sana. Engkau sebagai murid di bawah bagaimana duduknya? Anda lihat sebagian murid ya, kalau di kelas yang pakai kursi, itu duduknya sebagian menunjukkan atau menampakkan kemalasan dia. Atau kadang-kadang kecongkakan dia. Contoh nih, duduk murid ya, yang tidak baik, dia duduk di kursi sambil bersandar gini mungkin dia duduk. Dia memandang kepada gurunya sebagai sosok orang yang capek, malas. Ada yang duduk ya, ada yang kursi sama meja ya. Akhirnya dia duduk sambil gini. Enggak, duduklah sebagai sosok yang sedang ingin menuntut ilmu. Tunjukkan semangatmu. Makanya kadang-kadang kita lihat anak TK itu lebih semangat daripada yang tua-tua. Ana lihat anak-anak kayak di rumah ya. Kalau sudah diajari sama ibunya atau diajari sama gurunya di sekolah ya, anak tuh apa biasanya? Sang guru mengatakan, "Mana semangatmu? Wah, anak-anak ini semangatku." Kemudian sang guru mengatakan, "Duduk siap, rapi." Anak langsung duduk. Jadi memang menunjukkan nih anak mau belajar. Jadi sejak kecil tuh anak diajari adab belajar. Cuma yang besar kadangkala lupa sama adab tuh. Dulu udah diajarin. Pikirnya tuh adab yang dia pelajarin ketika TK itu hanya untuk anak-anak TK. Padahal sebenarnya tuh adab adalah adab penuntut ilmu walaupun nanti dia sudah besar dan sudah dewasa. Tetap duduknya rapi, duduk siap, rapi, semangat. Duduk tuh mereka. Seneng nih, kita itu kalau ngelihat anak-anak duduk rapi, ya, siap, penuh dengan semangat, Masya Allah. Kemudian di sini ditambahkan oleh Imam Nawawi, bahwa ketika dia duduk di hadapan sang guru sebagai murid, duduknya murid, tidak meninggikan suara. Nggak teriak-teriak kalau ngomong. Tidak tertawa-tertawa. Nah. Wala yarfa' sautahu raf'an balighan tidak meninggikan suara, ditambahin di sini, tanpa keperluan. Kadangkala nih, muridnya di belakang, dipanggil sama gurunya, ditanya sama gurunya, engkau harus angkat suaramu dengan kadar yang didengar sama guru. Karena kadangkala suaranya kecil, gurunya tanya, a'idil kalam, coba diulangi ngomongnya. Berarti kan gak dengar gurunya. Ketika itu engkau boleh angkat suara. Kemudian tidak tertawa. Wala yadhak. Di kelas itu usahakan serius. Kecuali memang ada hal yang menyebabkan perlu tertawa, tertawa. Tapi jangan tanpa alasan. Kemudian disebutkan, wala yukthirul kalam min ghairi haja. Banyak atau banyak bicaranya ini tidak boleh banyak bicara jika tidak perlu. Karena ada murid-murid ini yang seakan-akan ingin mendominasi majelis. Ngomong terus tanpa keperluan. Akhirnya, lah murid lain punya waktu untuk bertanya kepada gurunya. Gara-gara nih ada fulan sukanya ngobrol, ngomong sama gurunya. Ngomongnya ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, ke atas, turun lagi kemana-mana. Sehingga menghabiskan waktu kebersamaan murid sama gurunya untuk hal-hal yang kurang berguna. Maka tolong perhatikan. Jangan karena engkau suka ngomong, kemudian engkau ngomong seenaknya di majelis itu. Wala yukthirul kalam min ghairi haja. Wala ya'bath biyadih, tidak memain-mainkan tangan atau wala bighairiha, tangan atau anggota badan lainnya. Mungkin enggak perlu ditulis anggota badan lainnya ya. Tidak memain-mainkan tangan atau yang lainnya. Ada yang ya mungkin di kelas sibuk, kalau yang laki mungkin sibuk sama jenggotnya ya. Dia sibuk dengan bajunya nanti. Ada mungkin kalau yang pakai imamah, imamahnya dibuka, dipakai lagi. Yang perempuan mungkin sibuk dengan kerudungnya, diperbaiki lagi, dipakai lagi. Ada yang mungkin perempuan-perempuan sibuk dengan cerminnya. Ini lagi ustaz ngajar, dia sibuk sama cerminnya, dilihat alisnya udah benar apa belum ya. Dia lihat lipstiknya, enggak, ini hal-hal yang ya termasuk bermain-main. Abath itu perbuatan sia-sia. Ketika di majelis ilmu itu, ada mungkin yang sibuk potong kukunya, karena dilihat kukunya masih panjang ya, lupa gak dipotong, kemudian dia potong kukunya. Di majelis ilmu, lah, kok di situ datang untuk belajar. Kemudian disebutkan di sini, wala yaltafit yaminan wala shimalan. Jangan nolah-noleh, noleh kanan, noleh kiri, tanpa keperluan. Engkau fokus menghadap kepada guru. Jadi termasuk adab belajar itu menghadap ke gurunya. Kemudian, tadi menghadap ke gurunya, mendengarkan dengan seksama. Sebagian ulama nih menyebutkan dalam kitab mereka ya. Disebutkan di sini, wa idza kunta muta'alliman, apabila engkau seorang murid, fa adabul muta'allim ma'al mu'allim, adabnya murid terhadap guru, hendaklah dia memulai mengucapkan salam kepada gurunya. Jangan banyak bicara di depan gurunya. Wa la yatakallam ma lam yas'alhu ustaz, jangan ngomong kecuali kalau ditanya sama gurunya. Kemudian jangan membantah ucapan gurunya dengan mengatakan, oh ini pendapatmu ini bertentangan dengan pendapat fulan, seperti yang sudah kita bahas. Kemudian jangan musyawarah sama teman duduknya. Yakni jangan ngomong sama teman duduknya. Soalnya kadang-kala guru lagi memberikan penjelasan atau guru sedang bertanya kepada salah satu murid, sebagian murid itu ngobrol sama temannya. Umpamanya kadang-kala ngobrolnya tentang ilmu jamaah. Umpamanya gurunya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini ada murid yang enggak tahu arti ya'nihi itu apa, dia enggak tahu. Ini dia tanya, "Eh, mama na ya'ni?" Ini termasuk kurang adab. Lu kan dia kepingin belajar Ustaz. Kalau engkau ingin bertanya, tanya sama gurunya. Angkat tanganmu. Ustaz, Ustazah, afwan, ma makna yakni? Bukan dia musyawarah sama temannya, dialog sama temannya, diskusi sama temannya, dalam kondisi gurunya ada. Di kelas nih kadang-kala guru itu kan sedang mengevaluasi muridnya. Dia tanya, fulan, ma makna kada? Ma ra'yuka fi kada? Yang lainnya karena merasa tidak ditanya, dia gak dengerin. Dia ngobrol sama temannya. Sehingga tatkala nanti guru bertanya kepada fulan, fulan ini akhirnya tanya, mas soal ya Ustaz, pertanyaannya apa? Ini tanda qalilul adab, kurang adabnya murid. Dia bertanya kepada Ustaz tentang pertanyaan yang sebenarnya sedang ditanyakan kepada murid yang lain. Tapi karena pikirnya nih murid itu hanya untuk fulan, dia gak dengerin. Kadang-kadang murid ini jawab, itu enak ngomong sendiri. Lah, maka dikatakan di sini, wala yushawir jalisahu fi majlisih. Jangan bermusyawarah sama teman duduknya pada saat bermajlis sama guru. Kecuali gurunya sudah pergi, engkau mau tanya, tanya sama teman duduk. Tapi jangan tanya kepada kawanmu pada saat guru sedang menyampaikan ilmu. Atau guru sedang berdiskusi dengan salah satu murid. Jadi usahakan kondisi kelas ini, ketika guru sedang menanyakan kepada fulan, ini yang ditanyakan semua harus tahu. Ketika sang murid menjawab, semua harus mendengar. Jadi semuanya fokus ke sana. Jangan berpikir tadi mengatakan, oh itu bukan tanya kepada ana. Naam, tapi engkau berada di majelis yang sama. Yang boleh jadi pertanyaan itu dilemparkan kepada dirimu. Maka tolong menghadap ke gurunya, memperhatikan, dilihat gurunya itu. Jangan tolah-toleh. Sampai ada cerita ya, Masya Allah. Ceritanya, Yahya ibn Yahya ibn Laith. Al-Laith Yahya ibn Yahya Al-Laithi. Tunggu sebentar, mudah-mudahan enggak salah namanya. Yahya ibn... Naam, Yahya ibn Yahya Al-Laithi. Dia ini muridnya Imam Malik ya. Meninggal tahun 234 Hijriah. Dia adalah imam dan ulama Andalusia. Dia datang dari sana jamaah. Belajar ke Madinah. Lagi belajar sama Imam Malik. Yahya bin Yahya dari sini. Tahu-tahu. Datang ke kota Madinah ini gajah. Kita tahu gajah termasuk makhluk langka di Jazirah Arab sana. Apalagi di masa itu. Datang gajah. Karena ada teriak-teriak orang di luar gajah-gajah. Itu semua muridnya Imam Malik di Masjid Nabawi bubar. Lari semuanya nonton gajah. Kecuali Yahya ibn Yahya Al-Laythi. Duduk dia. Akhirnya ditanya oleh Imam Malik. Kenapa engkau gak pergi sama kawan-kawanmu untuk melihat gajah? Katanya Yahya ibn Yahya Al-Laythi. Ji'tu li ara malikan. Aku datang ke sini untuk belajar dan melihat Imam Malik. Bukan untuk nonton gajah. Tuh. Masya Allah Yahya bin Yahya Al-Laythi ini. Berkah ilmu ya jemaah. Muridnya Imam Malik itu ada yang lebih tua dari Yahya. Lebih senior. Tapi hampir riwayat-riwayat Muwatta Imam Malik yang lebih akurat ya. Itu riwayat Yahya bin Yahya Al-Laythi. Sampai Al-Imam Muslim. Imam Muslim sahibus sahih. Itu meriwayatkan dari jalurnya Yahya bin Yahya Al-Laythi. Rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Karena dia menghormatin gurunya. Karena dia mengagungkan majelis ilmu. Dia datang untuk belajar. Yang parah nih sekarang murid-murid gurunya lagi ngajar. Dia sedang pegang handphone. nonton bola, nonton berita. Memang dia ada di majelis, tapi dia sejatinya meninggalkan majelis itu. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Belajar tatkala suasana hati guru tenang. Termasuk yang sangat perlu diperhatikan adalah hendaknya ia tidak menyetorkan bacaannya pada sang guru tatkala kondisi hati sang guru sedang gusar, bosan, murka, sedih, gembira, lapar, haus, ngantuk, gelisah, dan sebagainya yang menyusahkan dan menyebabkannya tak bisa berkonsentrasi dan bersemangat. Barakallahu fikum. Nah, jadi murid itu juga perlu membaca kondisi guru. Sebagai seorang manusia biasa, guru itu kadangkala punya masalah di rumahnya. Boleh jadi masalah keluarga, boleh jadi masalah pekerjaan, boleh jadi masalah administrasi di kantor. Adalah hal-hal yang menyebabkan sang guru ini gak konsen. Dia memang datang ke kelas, dia datang ke masjid. Apalagi sekarang kan banyak kondisi di mana sang guru punya waktu yang sudah ditetapkan, ada jadwalnya. Sang guru datang jam 9 pagi. Nih jam 9. Ya, pekan lalu kenapa Ana gak bisa ngisi? Karena memang ada kondisi yang membuat Ana gak bisa fokus untuk ngajar. Gurunya gak bisa fokus, ada masalah. Di sini sang murid perlu memberikan uzur kepada gurunya. Oke, memang dia sudah datang nih di majelis itu, gurunya ada. Tapi kelihatan wajah gurunya ini kayaknya sedang sedih gurunya. Sedang ada masalah yang dia pikirkan. Baik dikatakan boleh masalah itu yang membuat dia takut, membuat dia galau, atau dalam kondisi gurunya sedang bergembira. Kelihatan gurunya sedang bergembira memikirkan sesuatu yang membuat dia gembira. Atau di sini disebutkan kondisi gurunya sedang lapar. Tuh gimana Ustaz tahu gurunya sedang lapar? Ada guru yang datang jamaah ke kelas itu umpamanya dalam kondisi belum sarapan. Kenapa? Anaknya sakit deh. Oh, contohnya, dia akhirnya harus ngurusin anaknya, dilihat waktu sudah harus berangkat, dia berangkat. Sehingga dia belum sarapan. Atau kehausan. Makanya kadang-kadang disediakan minum umpamanya buat gurunya ya. Atau dalam kondisi di sini disebutkan ngantuk. Anak ingat dulu di Medina. Ada guru kita ya, dosen tafsir. Dia masuk ke kelas, dia sampaikan. Anak sedang gak enak badan ya. Gurunya cerita bahwasanya matanya juga sedang sakit, tadi dikasih air zam-zam. Guru kita ini juga dulu muadzin di Masjid Nabawi. Kemudian dia merasa badannya kurang enak. Itu guru tidur. Di kelas itu Ana minta maaf ya, akhirnya diam gurunya itu. Kemudian dia tidur. Maka sang murid semuanya duduk. Menghargai kondisi sang guru. Ya, sibukkan diri dengan membaca umpamanya, dengan murojaah. Maka pokoknya murid ini harus pandai-pandai mengetahui kondisi gurunya. Ada guru yang sedang marah, kadang-kala dia datang ke kelas ya, dia kok kayaknya lagi punya masalah sehingga agak marah di nadanya kelihatan ketika dia ngajar, maka sang murid berusaha untuk diam, perhatian udah sama gurunya. Jangan ditanya macam-macam. Di sini disebutkan, hendaklah ia mengambil kesempatan pada waktu-waktu sang guru sedang bersemangat. Iya. Ya, gurunya sedang enak diajak ngomong. Ah, di sini manfaat. Kita tanya lagi. Jadi murid juga harus paham ketika dia tanya gurunya jawabannya kok kayaknya kurang apa ya? Kurang enak gitu. Ya udah, enggak usah ditanya lagi. Diam. Makanya pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya marah ya, Pak. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Salu, coba engkau tanya sama aku. Kalian tanya sama aku." Kalian tanya. Semuanya diam, sahabat. Enggak ada yang tanya. Memang ada kejadian satu orang yang bertanya pada waktu itu, akhirnya jawaban itu membuat orang yang dijawab malah susah dia. Maka hendaklah sang murid ketika melihat sang guru dalam kondisi yang kurang nyaman, maka dia diam. Dia tidak bertanya, dia tidak berdiskusi sama gurunya, tapi posisinya diam. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum pada saat ya Nabi dalam kondisi yang kurang bagus lah, umpamanya ada masalah, ada sesuatu yang membuat beliau akhirnya marah, umpamanya. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Hendaknya ia mengambil kesempatan pada waktu-waktu sang guru sedang bersemangat. Di antara adabnya, hendaknya ia bersabar menghadapi sikap keras sang guru dan keburukan perilakunya. Janganlah hal tersebut menghalanginya untuk terus belajar padanya dan meyakini keahliannya, ataupun menafsirkan perkataan dan perbuatannya yang tidak benar sebagai sesuatu yang benar. Ya. Tidaklah itu terjadi kecuali karena kurangnya atau malah tidak mendapat taufik sama sekali. Tabarakallahu fikum. Ya, ini termasuk adab ya. Hendaklah ia bersabar menghadapi sikap keras sang guru dan keburukan perilakunya. Ya, kadangkala kan kita belajar sama seorang yang secara keilmuan dia baik, mumpuni, tapi karakternya buruk. Ada yang seperti itu. Apa sikap murid? Bersabar. Umpama yang kau belajar punya 9 guru. Baik, 9 guru ini karakternya beda-beda. Biasanya kan murid, aku suka sama guru fulan, soalnya baik ya, enak, kalem orangnya, lembut. Nah, aku gak suka sama fulan. Nah, itu gak ada kayak gitu. Kita tahu, fulan di antara 9 guru ana, ada 3 mungkin yang karakternya kurang baik. Apa tugas kita? Tugas kita bersabar. Tabah. Maka di sini disebutkan, jangan sampai hal itu menghalangi untuk belajar padanya dan meyakini keahliannya. Artinya secara keilmuan dia bagus, tapi gara-gara perilakunya akhirnya kita jadi gak mau belajar sama dia. Jangan, kita akan kehilangan faedah, kehilangan manfaat. Makanya dikatakan ya, yang namanya inna tabiba wal muallima kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. Sesungguhnya guru sama dokter itu, dua orang ini, kalau kita enggak sabar, kita tidak menghargai, maka kita sulit akan mendapatkan faedah dari keduanya. Ada dokter yang mungkin kasar. Tapi kita tahu ini dokter ini ngerti dengan masalah penyakit ini dan itu. Kalau aku akhirnya tidak sabar menghadapi dokter ini, ya akhirnya gak sembuh-sembuh yang sakit. Umpamanya seperti itu. Maka di sini seorang murid ketika tahu karakter gurunya kasar umpamanya, gak enak, ada kadang-kadang guru yang dikatakan killer umpamanya, tugas murid adalah bersabar. Kemudian di sini disebutkan wa yata'awwal li af'alihi. Bukan ataupun ya, dan hendaklah dia, tambahin di sini, dan hendaklah dia menafsirkan perkataan dan perbuatannya yang secara zahir dan perbuatannya yang secara zahir kurang baik. Atau di sini zahiruhal fasad. Dan hendaknya menafsirkan perkataan dan perbuatannya yang secara zahirnya salah. Secara zahirnya salah. dengan penafsiran yang benar. Ta'wilat sahihah dengan penafsiran yang benar. Nah, jadi ketika kita ngelihat sikap gurunya kok kurang baik ya, omongan yang kurang baik, ya udah carikan penafsiran yang benar. Murid ini tugasnya. Bukan malahan kita mengarahkan kepada penafsiran yang salah. Dicari penafsiran yang benar. Ini tugasnya murid tuh. Karena dia tahu gurunya memang tadi mungkin akhlaknya kurang baik ya. Ya udah cari penafsiran yang baik. Kemudian disebutkan di sini, tidaklah itu terjadi kecuali dengan kurangnya atau malah tidak mendapatkan taufik sama sekali. Ini kurang tepat ya tafsirannya. Fama ya'jizu an dzalika, dan tidaklah atau dan orang yang tidak mampu melakukan itu, disebutkan dan orang yang tidak mampu melakukan itu kecuali orang yang sedikit mendapatkan taufik atau tidak mendapatkan taufik sama sekali. Artinya kalau murid nggak bisa menafsirkan perbuatan gurunya, perilaku gurunya yang secara zahirnya itu rusak, salah dengan penafsiran yang benar, kecuali ini murid memang disebutkan di sini qalilut taufik. Ini murid yang tidak mendapatkan taufik kecuali sedikit atau nggak dapat taufik sama sekali. Sehingga dia nggak dapat manfaat dari gurunya. Berapa banyak murid yang kayak gitu? Gara-gara sikap gurunya yang dia anggap kurang baik, dia tidak mau menafsirkan dengan penafsiran yang baik. Malah dia tambahin dengan penafsiran yang berat. Padahal dia tahu guru ini ustadznya, ini yang mengajarkan kebaikan. Kalau ada yang kurang baik dari dirinya, dia manusia biasa. Maka cari penafsiran-penafsiran yang benar. Subhanallah jemaah. Sesama muslim saja. Kalau ada sikap sesama muslim kepada kita yang buruk, kawan kita kok sikapnya enggak baik sama kita, maka tolong carikan 70 alasan. Carikan 70 penafsiran untuk melegalkan perbuatan dia. Oh, dia melakukan itu karena ini, wajarlah. Dia berbuat itu karena ini, wajarlah. Kita seperti itu. Jadi kita yang berusaha murid mencarikan alasan-alasan yang dengan itu kita menerima kesalahan guru kita. Itu kalau benar-benar kesalahan, boleh jadi kita aja yang salah paham. Maka di sini disebutkan tidak ada orang yang lemah, artinya yang enggak mampu melakukan itu kecuali tadi orang qalilut taufik atau memang enggak dikasih taufik sama sekali, enggak dikasih petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala orang ini. Baik, dilanjutkan. Tidaklah itu terjadi kecuali karena kurangnya atau malah tidak mendapat taufik sama sekali. Jika sang guru bersikap ini yang tadi dirubah. Afwan, ini yang tadi dirubah ya. Tidaklah orang yang tidak mampu melakukan itu. Tidaklah orang yang tidak mampu melakukan itu kecuali karena kurangnya atau malah tidak mendapatkan taufik sama sekali. Seperti itu. Nah. Baik, dilanjutkan. Tidaklah orang yang tidak mampu melakukan itu kecuali orang yang sedikit mendapatkan taufik sama sekali. Atau tidak mendapatkan, sedikit mendapatkan taufik atau tidak mendapatkan taufik sama sekali. Nah, sedikit mendapatkan taufik atau tidak mendapatkan taufik sama sekali. Nah, lanjutkan. Jika sang guru bersikap keras kepadanya, hendaknya ia mendekati dan menegur sang guru serta mengakui kesalahan-kesalahannya, bahwasannya celaan itu memang ada pada dirinya. Hal itu lebih bermanfaat baginya di dunia dan akhirat, serta lebih menjaga perasaan guru terhadapnya. Barakallahu fikum. Ya, ini terjemahan yang harus diperbaiki ya. Jika sang guru bersikap keras ya, keras atau kasar ya, kepadanya, hendaklah dia mendekati dan menegur sang guru. Bukan, tidak menegur sang guru. Di sini disebutkan, wa in jafahu syekh ibtada'a huwa bil i'tidar ila syekh. Jika sang guru bersikap keras atau kasar kepadanya, hendaklah dia yang mendekati dan mulai meminta maaf kepada gurunya. Jadi sang murid ini bukan menegur sang guru, tapi dia meminta maaf kepada gurunya. Taib. Wa adhara anna dzamba lahu. Dan dia menampakkan, sang murid ini menampakkan bahwa dialah yang berbuat salah. Muridnya. Serta dikatakan di sini, serta mengakui ya, serta menunjukkan bahwa kesalahan, bahwa itu adalah kesalahan-kesalahannya. Wal atab alaih. Dan bahwasanya celaan itu memang ada pada dirinya. Ini pada diri murid ya. Hal itu lebih bermanfaat baginya fid dunya wal akhirah, dan lebih menjaga perasaan guru terhadapnya. Nah, jadi seperti itu. Ketika sang murid ini disikapi kurang baik sama gurunya, yang dia lakukan, dia yang datang ke gurunya. Dia yang minta maaf sama gurunya. Dia tunjukkan dia yang salah, murid yang salah. Minta maaf. Dan dia yang tercela sebenarnya. Kadang-kala murid ini lebih pintar menvonis gurunya. Ah, ini guru memang gak benar. Ini guru, anak sudah datang di awal waktu. Anak gak telat sebenarnya. Anak diusir sama guru. Anak gini gitu. Kadang-kala sang murid ini berusaha mencari alasan untuk dirinya dalam rangka pembenaran dirinya. Sekarang dibalik sebagai adab. Engkau yang mencari alasan dalam rangka membenarkan sikap guru. Dalam rangka apa? Membenarkan sikap guru. Kenapa guru berbuat itu? Oh, pantas. Anak yang salah. Itu kesalahan anak. Engkau yang datang minta maaf sama guru. Bukan malah kau cerita sama kawan-kawanmu menyalahkan gurunya. Ini ada murid yang seperti itu. Anak punya ustazah memang kayak gitu. Ani itu. Pilih kasih mah ustaz anak ini itu. Jangan. Engkau yang salah. Engkau tunjukkan. Sikap kasar ini karena anak. Loh, kalau ternyata gurunya benar-benar salah, ya udah antara guru sama Allah. Tapi anak sebagai murid, bagaimana menjaga perasaan guru dengan cara tadi? Datang minta maaf sama gurunya, anak yang salah. Bu, Pak Guru, anak mohon maaf. Ustazah, anak minta maaf ya. Karena sikap anak, bukan malah sang murid yang mencari pembenaran atas kesalahan dia. Seharusnya dia cari pembenaran atas kesalahan gurunya. Ini adab agar ilmu yang didapat berkah. Baik, dilanjutkan. Afan Ustaz, suaranya terputus Ustaz. Baik, tafadhali, dilanjutkan. Nah. Ustaz, afan banget Ustaz. Bolehkah tadi yang direvisi itu diulang? Tadi suara Ustaz sempat terputus. Oke, siap. Nah. Di sini, dari perkataannya, jika sang guru bersikap keras atau kasar kepadanya, hendaklah dia, yakni sang murid, hendaklah sang murid memulai meminta maaf kepada gurunya. Dan menampakkan bahwa dialah yang salah. Yakni sang murid yang salah. Dan bahwasanya celaan itu memang pantas untuk dirinya. Yakni diri murid. Jadi ingat, bukan menegur gurunya. Tapi sang murid datang memohon maaf kepada gurunya, dia mengakui atau menampakkan kesalahan-kesalahan dari dirinya bahwa celaan itu memang pantas untuk dirinya. Ini maksudnya. Jadi sang murid yang meminta maaf, ingat jangan pernah, iya kita punya, anak punya cerita, anti punya cerita, anak-anak punya cerita, dengan berbagai macam gurunya tadi, ada gurunya yang dianggap pilih kasih, gurunya yang kasar sama dia, gak perhatian sama dia, dalam semua kondisi itu, engkau yang datang terlebih dahulu, minta maaf sama guru. Minta maaf Ustaz. Bukan malah engkau cari pembenaran atas sikapmu. Gurunya memang enggak, aku. Jadi ketika belajar, engkau harus sering menyalahkan dirimu. Guru seperti itu karena aku. Maka datang minta maaf sama guru. Tunjukkan anak yang salah. Ustazah mohon maaf. Ustazah doakan anak semoga anak dikasih petunjuk sama Allah SWT. Itu akan lebih menjaga perasaan guru dan engkau akan lebih manfaat ketika belajar. Sekali lagi buat para murid, jangan engkau sibuk mencari pembenaran atas sikapmu. Tapi seharusnya engkau mencari pembenaran untuk sikap gurumu. Itu murid yang benar. Barakallahu fiik. Nah. Taib. Mereka berkata, barang siapa yang tidak bersabar dengan kehinaan menuntut ilmu, maka sepanjang hidupnya ia berada dalam kegelapan kebodohan. Dan barang siapa yang sanggup bersabar, maka ia telah menyerahkan urusannya pada kehormatan akhirat dan dunia. Nah, barang siapa yang bersabar, ala amruhu, barang siapa yang bersabar, atau yang sanggup bersabar, maka urusannya akan berakhir. Bukan menyerahkan urusannya, tapi urusannya, akan berakhir pada kehormatan akhirat dan dunia. Jadi sabar. Yang gak sabar akan hidup terhina. Mungkin ketika itu engkau merasa engkau terhormat, anak gak mau diginikan sama guru, sama ustazah. Anak gak mau, anak kan kadang-kadang kita berusaha mencari pembenaran buat diri kita. Enggak, engkau sabar. Disikapin kasar sama gurunya, mungkin kau beranggapan gurunya gak adil, udah engkau cari beribu alasan untuk membenarkan sikap guru. Engkau yang minta maaf. Kenapa? Pada akhirnya engkau akan merasakan kehormatan dunia dan akhirat. Baik, dilanjutkan sedikit. Nah. Dalam hal ini terdapat pula sebuah atsar yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Aku merendahkan diri saat menuntut ilmu, maka aku pun menjadi mulia saat menjadi guru. Barakallahu fikum. Nah, apabila kita sebagai murid itu merendahkan diri belajar, kelak engkau akan dihormatin sama orang. Dihargain, dicari sama orang. Karena ilmumu berkah. Bukan karena banyak ilmunya, tapi karena ilmunya berkah ya, dan dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, mungkin kita cukupkan sampai di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah. Tafadhal. Alhamdulillah, barakallahu fiikum ya Ustaz. Wa jazakallahu khairan atas materinya pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama dari salah satu santri Rumah Quran, Ustaz. Tafadhal, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ustaz, bagaimana kalau kita bermajlis, kemudian kita duduk di majlis tersebut. Setelah itu, kita izin terlebih dahulu ke kamar mandi. Kemudian ada teman kita yang duduk di tempat kita dikarenakan dia tidak tahu kalau di situ tempat kita, Ustaz. Mana yang lebih berhak antara kita dengan dia, Ustaz? Apa perlu kita pindah ke tempat lain, Ustaz? Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Yang pertama, kalau sedang bermajlis sama gurunya, jangan ke toilet. Jangan meninggalkan majlis itu. Duduk di majlis itu. Ini termasuk adab. Ketika mau bermajelis, usahakan kita memang menyelesaikan kebutuhan kita. Kita mau ke toilet, habisin ketika itu. Selesain. Jangan mengatakan, entarlah, ana mau ke toilet, entarlah kalau sudah 15 menit habis pelajaran. Jangan. Karena banyak para santri atau santriwati itu, ketika waktu istirahat, dia nggak ke toilet. Ketika ustadzanya datang, dapat beberapa menit, dia ke toilet. Ini kurang adab juga. Engkau hargain tuh majlis. Ustadznya datang, engkau pergi. Baik, yang kedua, berkaitan dengan majlis yang dia sudah dudukin. Memang majlis yang dia dudukin itu, dia lebih berhak untuk kembali ke sana. Tapi tolong dikasih tanda. Karena boleh jadi kan kalau nggak ada tandanya, orang nggak tahu. Sehingga ketika engkau nggak kasih tanda, ada temanmu yang duduk. Sekarang mana yang lebih utama? Kan Nabi SAW melarang kita untuk membangunkan orang dari tempat duduknya. Sedangkan ini dia duduk di tempat kita. Maka sebenarnya engkau boleh membangunkan dia kalau itu memang tempatmu pada awalnya. Tapi untuk menghindari konflik, karena engkau memang tidak memberikan tanda di situ, engkau mungkin cari majelis lain. Karena jangan sampai lagi belajar, nih dua orang ribut. Ana tadi duduk di sini. Ini juga termasuk qalilul adab. Guru lagi ngajar, nih murid ribut sama murid satunya. Tapi kalau memang gurunya belum hadir ya. Kemudian sang murid ini tadi, ketika dia datang dari toilet, ternyata ada yang duduk di tempatnya. Dia ngomong, afwan, ana tadi duduk di sini, ana dari toilet. Ini mungkin saksinya fulan, bapak. Ketika fulan memberikan, oh iya betul, fulan duduk di sini. Dia datang duluan. Cuma dia keluar. Maka silahkan kau duduk di tempatmu. Karena memang kau lebih berhak dengan tempatmu tadi. Tapi kalau sudah datang gurunya, engkau duduk di tempat yang terakhir. Agar tidak terjadi obrolan antara engkau dengan dia, sedangkan pelajaran sudah dimulai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Selanjutnya dari yang raise hand, silahkan kepada Umu Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan. Naam, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Naam. Ini, misalkan kan ana di majelis tahsin gitu ya. Siap. Biasanya kan ibu-ibu nih pesertanya gitu. Iya. Biasanya kan ibu-ibu biasa lah ya, ada yang kerempongan nanya gitu, terus ada yang bicara sendiri ketika ustazahnya kita tuh sedang memberikan materi atau sekedar untuk ngasih tahu temennya gitu. Itu sebagai kita teman gitu, terkadang kita juga diajak ngobrol nih ustaz, terus kita udah. Nah, terus? Halo? Sebagai wali murid, Ustaz. Siap. Sebagai wali murid kan di kelas gitu. Begini, Ustaz. Kan berlaku gini. Kalau ada satu kesalahan murid itu, semuanya dihukum gitu. Sedangkan satu murid itu tuh jarang. Maksudnya, baik itu anaknya tuh nggak pernah bikin kesalahan gitu. Jadi setiap ada temennya yang bikin kesalahan itu, semuanya kena hukuman gitu. Dan hukumannya itu kan emang ini kelas 3 SD ya Ustaz ya. Jadi untuk nulis surat Al-Mursalat itu sama artinya gitu. Masya Allah. Jadi anak tuh sebagai yang anaknya ini, jadi anaknya gini, aku gak mau sekolah, gurunya begitu. Orang aku gak pernah bikin salah, kenapa aku dihukum terus? Gara-gara temen gitu Ustaz. Yeah. Terus sikapnya harus gimana ya Ustaz ke gurunya anak tersebut? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jemaah rahimakumullah. Yang pertama, pertanyaan tadi berkaitan dengan bagaimana kita bermajelis ya. Sebenarnya tadi udah dibahas panjang lebar. Harapannya sebelum kajian tahsin itu dimulai, sampaikan kepada gurunya untuk dikaji adab belajar. bicara sama teman. Kadang-kadang mak-mak ini gurunya lagi ngajar, dia ngobrol, dia tanya. Mungkin pertanyaannya memang berkaitan dengan ilmu, tapi tolong di majelis itu jangan tanyanya sama gurunya. Ketika guru sedang ngajarin satu orang, yang lainnya mendengarkan dan menyimak. Bagaimana sikap kita nih kepada mama yang diajak ngomong? Misalnya kita yang diajak ngomong sama dia nih, sikap kita gimana? Ya kita katakan, minta maaf ya, nanti setelah pelajaran baru kita ngobrol. Ana lagi mau dengarkan gurunya. Mungkin seperti itu. Tapi memang yang penting tadi, sebelum mereka belajar, mereka dikasih satu pelajaran khusus momennya dalam satu pertemuan tentang adab dan nanti diingatkan kembali. Karena mungkin ya emak-emak ini kan mungkin sudah umur, tapi tetap bicara adab itu, mereka adalah orang yang lebih pantas menjalankan adab-adab kemuliaan sebenarnya, walaupun gurunya mungkin lebih muda daripada emak-emak yang sedang belajar tahsin. Adapun pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan wali murid ya. Kalau pertanyaannya, apa sikap kita terhadap gurunya? Sebenarnya apa sikap kita terhadap anak kita? Tadi disebutkan, kalau gurunya kasar, mungkin punya aturan yang memberatkan, ya sudah, kita yang berusaha untuk menerima aturan tersebut. Kita mencarikan alasan kenapa gurunya, cari pembenaran, kenapa gurunya melakukan itu. Itu yang kita ajarkan kepada anak kita. Nah, cuma sekarang, sistem pendidikan guru ini benar apa tidak? Itu mungkin perlu nanti diskusi antara wali murid bersama apa istilahnya, kumpulan wali murid itu berdiskusi dengan pihak sekolahan. Duduk sama mereka, karena kan tujuan, yakinlah tujuannya sekolahan adalah mendidik anak-anak kita, tujuan orang tua juga bagaimana anak-anak itu jadi anak-anak yang soleh-soleha. Maka nasihat anak, kalau memang dilihat aturan itu terlalu memberatkan dan membuat anak-anak jadi bosan belajar, bahkan meninggalkan sekolah, maka perlu ada pihak dari wali murid ini bertemu dengan pihak sekolah, bukan dengan gurunya. Karena boleh jadi guru itu menjalankan aturan sekolahan yang dibuat gitu. Maka bagaimana duduk sama pihak sekolahan, duduk di sana, minta penjelasan. Bukan mengkritik ya, tapi minta penjelasan. Nanti ketika dikasih penjelasan, boleh jadi ternyata penjelasannya rasional, bisa diterima, dan sudah terbukti. Ternyata cara itu terbukti membuat anak-anak itu jadi lebih baik, umpamanya seperti itu. Hanya saja orang tua kan baru masuk, sehingga dia jadi sok melihat aturan tersebut. Jadi intinya sebelum mengambil tindakan, duduk dulu sama pihak sekolah, sampaikan kenapa, tanyakan kenapa aturan ini dibikin, apakah memang aturan ini efektif untuk pendidikan anak-anak atau tidak, mungkin pihak sekolah yang akan memberikan penjelasan. Kalau ternyata memang, ini sedang percobaan, nanti akan dilihat setelah sebulan bagaimana hasilnya, orang tua pun bersabar. Karena memang bicara pendidikan ini ada yang percobaan sebenarnya gitu loh jamaah. Percobaan dengan cara seperti ini apakah efektif atau tidak, maka Anda sekali lagi orang tua jangan mudah untuk menyalahkan gurunya, tapi yang lebih baik adalah memohon penjelasan kepada pihak sekolahan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Jazakallahu khairan Ustaz. Untuk selanjutnya pertanyaan yang masuk di chat room Zoom. Izin bertanya Ustaz, yang pertama, apakah diperbolehkan menegur kawan yang ramai atau mengobrol dengan yang sebelahnya selagi bermajelis dengan bilang kayak seperti itu Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, jadi begini, kita ketika di majelis ya, kadangkala ada guru yang mungkin membiarkan. Jadi ada murid-murid yang dibiarin sama guru. Rame ini dibiarin, padahal mereka mengganggu kita. Tapi sikap guru membiarkan. Bagaimana dengan sikap kita? Sikap kita boleh menegur mereka, tapi tidak menimbulkan keributan yang lebih besar. Karena dalam mengingkari kemungkaran, jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Umpamanya nih, ya, kita kan, malah mereka ribut sama kita, aduh antum gak usah sok suci. Nah, berarti kan menimbulkan keributan yang lebih besar, tinggalkan mereka. Tapi kalau enggak, umpamanya ketika mereka ribut, antum pegang tangan mereka. dan mereka kemudian jadi diem. Maka silahkan. Jadi dalam mengingkari kemungkaran itu, jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Karena boleh jadi sang guru memang sudah membiarkan mereka, karena ada murid-murid yang tidak bisa dikasih tahu, tinggal sikap kita bagaimana, umpamanya, anak kayaknya harus menjauh dari mereka, anak cari majelis yang lain supaya anak bisa fokus. Tapi sekali lagi, boleh kita menegur mereka, asalkan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, keributan. Nanti di belakang malah ribut, yang awalnya hanya ada geremeng ya, hanya ada suara seperti suara tawon, gara-gara antum menegur, akhirnya terjadi keributan. Maka tolong mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya. Barakallahu fiik. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari salah satu santri rumah Quran lagi, Ustaz. Tafadhol, Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya khawla. Tafadhol. Khawla izin bertanya, bagaimana hukumnya memutus perbicaraan guru padahal penjelasan yang dibicarakan bakal keluar, tapi dia udah tanya duluan. Nah, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ya, di sini ya, jadi memang bicara adab ini, kenapa perlu dipelajari terlebih dahulu agar kita benar-benar dapat berkah dari ilmu tadi. Kalau ustadz atau guru sedang memberikan penjelasan, nggak boleh memotong omongan guru. Mungkin sebagian murid ini memang ada yang ingin ditanyakan. Apa yang harus dilakukan? Kadang-kadang kan dia ngomong, anak takut, anak mau tanya sekarang, ustadz takut nanti lupa. Maka tulis. Jadi sang murid ini ketika guru memberi penjelasan, dia ada sesuatu yang ingin dia tanyakan, tulis. Tulis, ini nanti anak mau tanya sama guru. Ini nanti. Nah, ketika gurunya sudah selesai memberikan penjelasan, biasanya sang guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya. Pada saat itulah sang murid bertanya. Jadi termasuk adab nggak boleh memutus omongan gurunya walaupun dengan pertanyaan. Selesai gurunya memberikan penjelasan, engkau baru, afwan ustazah, ana mau tanya tiga hal. Bacakan yang pertama ini, udah dicatat tadi tuh. Yang kedua, karena seperti yang dikatakan Khawlah tadi, boleh jadi yang akan kita tanyakan bentar lagi akan dijelasin sama gurunya. Cuma kita kan tadi karena terburu-buru. Maka termasuk adab, hendaklah mendengarkan ucapan gurunya, penjelasan gurunya sampai selesai. Setelah selesai, baru bertanya. Kalau memang ternyata belum dijelasin sama gurunya. Mungkin seperti itu, Barakallahu Fiik. Nah, baik. Perkiraan berapa lagi pertanyaan, Ustaz? Mungkin tinggal dua lagi pertanyaannya, terus kita masuk ke kuis. Baik, nah. Ustaz. Untuk selanjutnya, dari yang raise hand, Ibu Dewi. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya. Nah. Begini, Ustaz, mengenai adab mendengarkan kajian secara online. Jadi kadang-kadang saya ini kan dulu suka kegiatan itu musik gitu ya, harus musik ya, Ustaz. Nah, sekarang alhamdulillah saya ganti dengan mendengarkan kajian gitu, kadang yang streaming, kadang yang rekaman. Tapi kadang kalau pas di rumah sambil saya menyapu dan berkegiatan, tapi nggak duduk manis gitu, Ustaz. Nah. Bahkan kadang seperti kayak di tempat kerja juga, daripada kita dengerin musik kan, kita mendengarkan seperti ini, misalnya ada Zoom seperti ini, saya sambil di tempat kerja gitu, Ustaz. Tapi jadi ya kadang fokus di sini, fokus sama kerjaan, kayak gitu. Nah. Itu adabnya bagaimana ya, Ustaz? Sama yang keduanya, kalau misalnya bermakmum dengan imam, seperti contohnya salat subuh, kita tuh gerakannya misalnya, kan sedang belajar mengenai gerakan sifat salat nabi gitu ya, Ustaz ya. Nah. Itu kalau kita duduk di rakaat kedua kan istiros gitu. Tapi kalau di masjid, imamnya kan tawaruk, terus kita tidak misalnya nggak pakai kunut, tapi imamnya pakai. Nah, kalau kita kayak yang apa yang kita pengen lakukan tuh kadang samping kanan kiri kan kayak aneh gitu. Nah, itu apakah harus gerakannya mengikutin imam semuanya atau ya sesuai yang sedang kita jalankan. Terima kasih ya, Ustaz. Jazakallahu khair. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kayaknya pertanyaan udah habis nih. Karena dua pertanyaan. Baik, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi. Iya, jadi memang alhamdulillah kita dikasih kemudahan sama Allah sekarang ya. Bisa menuntut ilmu, bisa mendengarkan kajian dalam semua kondisi. dalam kondisi kita naik motor, naik mobil, bekerja, subhanallah. Maka memang kalau bicara adab yang sempurna, ya kalau bisa kita duduk mendengarin dalam kondisi kita tadi dikatakan bersuci umpamanya, mencatat, itu kondisi yang sempurna. Tapi ada kondisi yang memanfaatkan waktu. Artinya tadi disebutkan biasa dengarkan musik ya, na'udzubillah sekarang alhamdulillah anak dengarkan kajian, ya gak apa-apa sudah semampunya. Soalnya kadangkala yang namanya ada kesibukan ini akhirnya gak terdengar. Sebenarnya apa yang disampaikan Ustaz gak terdengar. Tapi nanti ketika sudah gak sibuk kita fokus lagi. Insya Allah gak apa-apa. Yang seperti itu tinggal niatnya. Niat dan minta pertolongan sama Allah SWT. Ada pun pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan mengikuti imam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu diadakan untuk diikuti. Jadi ada gerakan-gerakan imam yang memang harus diikuti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kabbaral imam fakabbiru. Kalau imamnya takbir, engkau ikut takbir. Ini yang harus diikuti. Tapi bagaimana takbirnya? Kan ada dua pendapat, umumnya yang tangannya sampai ke ujung telinganya atau ke dadanya. Ini tidak harus diikutin. Tapi yang harus diikutin adalah takbirnya. Idza raka'al imam farka'u. Kalau imamnya ruku, kalian ruku. Imamnya bangun, kalian bangun. Imamnya sujud, kalian sujud. Bentuk sujudnya seperti apa? Kan kalau bicara sujud, ada sujud, mungkin ada dua pendapat para ulama. Ada yang meletakkan tangan terlebih dahulu, ada yang meletakkan lutut terlebih dahulu. Gerakan yang ini tidak harus kita ngikutin imam, tapi gerakan harus ruku atau sujudnya kita harus ikutin imam. Begitu pula masalah duduk. Jadi karena masalah duduk-duduk ini boleh jadi nggak terlihat gitu loh. Apalagi makmum perempuan. Imamnya ini duduknya tawarruk apa iftirash, itu satu hal yang tidak selalu terlihat. Tapi tugas kita adalah ketika imamnya duduk, kita ikut duduk. Adalah bentuk duduknya seperti apa, itu kembali seperti yang kita pelajarin. Kalau kita melihat bahwasanya sunnahnya lebih kepada tawarruk, silahkan. Atau kita kepada iftirash, seperti yang kita pelajari, kita iftirash. Adapun berkaitan dengan ketika imamnya umpamanya kunut, maka sebagai makmum, yang lebih utama mengikutin imamnya. Dia juga kunut atau mengaminkan kunutnya imam. Karena itu hal yang bisa diikutin dan bisa terlihat. Imamnya sedang kunut nih sekarang. Aku ngapain sekarang? Ya ikut kunut bersama imamnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita masuk ke sesi kuis. Naam, tafadhali. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban-jawabannya. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk kepada sesi kuis. Untuk yang ingin menjawab silakan untuk raise hand setelah pertanyaan selesai dibacakan. Tafadhol ya Ustaz. Baik, pertanyaan yang pertama. Apa sikap murid kalau punya ustaz? Ini buat santriwati ya. Apa sikap santriwati kalau punya ustazah yang kasar dan keras sikapnya? Bersabar. Bukan cuma bersabar. Apa tadi disebutin? Ayo. Mendekati dan mulai meminta maaf kepada gurunya. Dan dengan mengakui kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya. Iya. Mencari pembenaran buat sikap gurunya. Iya, mencari alasan kenapa gurunya melakukan itu. Jadi bukan malah mencari pembenaran untuk diri murid, tapi mencari pembenaran buat gurunya. Barakallahu fiik. Jadi bersabar, kemudian dia yang datang minta maaf sama gurunya, bahwasanya dialah yang tercela gara-gara ustaznya bersikap seperti itu karena dia. Kemudian dia mencari tak penafsiran-penafsiran tentang sikap gurunya yang nampaknya kurang baik dengan penafsiran yang baik. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan yang kedua. Siapa nama muridnya Imam Malik yang ketika ada gajah dia enggak ikut meninggalkan majelisnya Imam Malik? Dia tetap duduk di hadapan Imam Malik. Afan Ustaz, pertanyaan untuk yang di participant Zoom atau untuk santriwati? Kayaknya buat santriwati aja juga. Barang aja. Ya ala isi. Masya Allah, jadi semuanya dapat hadiah. Baik, pertanyaan yang terakhir nih buat partisipan ya. Buat partisipan. Tadi disebutkan bahwasanya kita perlu mencontoh Abdullah bin Umar bin Khattab ketika bermajelis. Apa sih kekhususan Abdullah bin Umar bin Khattab ketika bermajelis? Nanti aku beri kepada Ibu Nunung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abdullah bin Umar bin Khattab itu tidak mau menduduki tempat duduk yang walaupun orang lain itu rela merelakan tempat duduknya untuk beliau gitu. Jadi dia tidak membangunkan seseorang di majelis dan dia tidak mau menduduki tempatnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, iya. Itu Abdullah bin Umar ya, bin Khattab ya. Kalaupun ada orang yang berdiri suka rela untuk dia duduk, dia enggak mau duduk tempat itu. Ini termasuk adab juga. Itu mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Dan tolong ya, masalah adab ini bukan hanya menjadi informasi, menjadi pengetahuan, tapi kita amalkan dalam kehidupan kita tatkala kita menuntut ilmu. Jazakillah khairan. Kami kembalikan ke moderator. Wabarakallahu fiik.